Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bagi seorang Muslim mengimani adanya malaikat merupakan satu dari sekian banyak kewajiban yang harus ia yakini. Beriman kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari satu rukun, dari rukun-rukun keimanan. Yang dimaksud dengan al-imanu bil-malaikah, beriman kepada para malaikat, fatu'minu bi-annahum khalqun min khalqillah. Yaitu engkau beriman kepada para malaikat sebagai makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk pula beriman kepada malaikat, yaitu wa min junudihi, bahwasannya para malaikat itu adalah bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu minan nur. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat dari cahaya. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana telah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis tersebut, khuliqat al-malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari kobaran api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan pada diri kalian. Al-malaika secara bahasa merupakan bentuk jamak dari malak, malakun, jam'u malakin, jamak dari malak. Al-malaku, makna dari al-malaku, huwa ar-rasulu, yaitu ar-rasul, utusan. Kenapa dikatakan utusan? Li'annal malaikata rusulun minallahi jalla wa'ala ila ibadihi. Karena malaikat itu merupakan utusan-utusan dari Allah jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulam wa minan nas. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari kalangan manusia sebagai utusan-utusan. Ayat ini menjadikan keterangan bagi kita bahwasannya malaikat memang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wahum asnafun musannafatun kullu sinfin lahu amalun khasun wakalahullahu ilaih. Para malaikat bergolong-golongan. Setiap golongan memiliki tugas khusus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan ataupun menugaskan kepada malaikat tersebut. Qala fa Jibril muwakkalun bil wahyi. Seperti Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Seperti malaikat Mikail bertugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur. Demikian juga malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Wa minhum malak, dan sebagian dari mereka ada yang disebut dengan malakul maut. Muwakkalun biqabdil arwah. Malakul maut tugasnya yaitu mencabut ruh-ruh yang ada pada manusia. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati fil butuni ummahat. Dan sebahagian dari mereka bertugas untuk mengurus janin yang ada di perut para ibu. Wa yanfuhu fiha ruh. Kemudian malaikat yang bertugas mengurus janin tersebut meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin yaktubuhun. Kemudian diperintahkan 4 kalimat yang dicatatkan kepada janin tersebut, atau yang dijadikan sebagai ketentuan ketetapan takdir bagi janin tersebut. Wa minhum man huwa muwakkalun bihifdzi a'mali bani Adam. Sebagian malaikat ditugaskan untuk mencatat amalan bani Adam. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Infitar ayat ke-10. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitar ayat 10-12. Dan sesungguhnya atas kalian ada para pengawas, yaitu para malaikat yang mencatat, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Para malaikat, bagi mereka ada tugas yang harus ditunaikan, dan mereka adalah para malaikat yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya para malaikat tersebut tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan terhadap mereka. Itulah keadaan malaikat. Mereka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum jundun min jundillah. Mereka adalah tentara dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum min alamil ghaib. Mereka hidup di alam ghaib. Alladzina la narahum, yang kita semua tidak akan bisa melihat mereka. Walakinnana nu'minu biwujudihim, akan tetapi kita mengimani keberadaan para malaikat tersebut. Itulah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak akan bisa untuk melihat mereka dalam bentuk aslinya. Berkaitan dengan melihat malaikat dalam bentuk asli ini, dijelaskan di dalam keterangan-keterangan yang sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupa asli itu hanya 2 kali. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalibi fi surati rajul. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya dalam bentuk menyerupai seorang laki-laki. Li anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malaqiyah, karena sesungguhnya manusia mereka tidak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Fakana ya'ti fi suratir rajul hatta la yanfuran nasu minhu, maka malaikat Jibril datang dalam bentuk menyerupai sosok seorang laki-laki. Karena apa? Karena manusia pasti akan berlari apabila melihat wujud asli dari malaikat itu. Hadza huwal ghalib, itu pada umumnya. Li'anna al-malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyah. Sesungguhnya para malaikat itu tidak menampakkan bentuk aslinya, bentuk hakikat aslinya di hadapan manusia. Illa inda nuzulil maut, kecuali saat kematian itu akan tiba. Au awil azab, atau ketika malaikat itu akan menyiksa. Fa idza nazala al-mautu awil azab, apabila akan turun kematian atau akan menyiksa, wal iyadu billah, dhaharatil malaikatu ala suratiha, maka malaikat akan menampakkan bentuk aslinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat. La busra, tidak ada kegembiraan pada mereka. Yauma idzin lil mujrimin, pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa tidak ada kegembiraan. Karena malaikat datang kepada orang-orang yang berdosa itu adalah dalam rangka untuk mengazab, menyiksa. Wal iyadzu billah. Amma idza ja'u fi halatil amni, adapun dalam keadaan aman mereka datang, bi suratin ma'lufatin linnas, wallahu aqdarahum ala tasawwur bi suwari mukhtalifah, maka akan datang dalam bentuk yang berbeda-beda ketika dalam keadaan aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan segala sesuatunya berbeda-beda. Walam yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa marratain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam bentuk malakiyah, asli wujud malaikat, hanya 2 kali. Al-maratul ula, kali yang pertama, fi bathai makkata hina mastadda bihil kirbu min adha qawmih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam bentuk aslinya, yaitu ketika di Makkah saat kaumnya akan mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Jibril fil ufqi ala suratihil malakiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli malaikat di ufuk sana. Ja'a yutma'innuhu wa yusabbiruhu 'ala ma yalqa, dalam rangka untuk menenangkan dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bersikap sabar. Itu kali yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam sosok rupa asli. Al-maratu thaniya, kali yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli. Ra'a Jibrila fi suratihil malakiyah lailatal mi'raj inda sidratil muntaha. Yaitu beliau melihat Jibril dalam bentuk asli malaikat pada malam mi'raj, saat di sidratul muntaha. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Surat An-Najm ayat ke-13 dan 14. Dan sungguh ia melihat malaikat Jibril dalam rupa yang lain saat di sidratil muntaha. Pada waktu yang lain di sidratil muntaha. Amma fi baqiyatil ahwal, adapun keadaan-keadaan lainnya, fakana ya'ti ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Maka dalam kesempatan-kesempatan yang lain, sosok Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk menyerupakan seorang laki-laki yang paling cakap, paling ganteng, paling bagus. Ini keadaan malaikah, khususnya terkait dengan Jibril. Jadi malaikat hidup di alam gaib, dan tentu saja bila Jibril datang, ia akan umumnya menyerupakan bentuk sebagai seorang laki-laki. Nah, semua itu kita imani, keberadaan para malaikat, meskipun mereka tidak bisa kita lihat, meskipun tidak bisa kita lihat, tapi sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani keberadaan malaikah. Qala wa nu'minu bi amalihim allati dzakarallahu jalla wa ala annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada malaikat itu pun menjadikan kita beriman kepada tugas-tugas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang telah Allah Jalla wa'ala sebutkan. Sesungguhnya mereka menegakkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat adalah makhluk yang senantiasa patuh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidaklah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Sebagian kaum manusia, ada yang memusuhi sebagian dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara kaum yang memusuhi sebagian para malaikat, yaitu Al-Yahud. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, yu'aduna Jibril alaihi salam. Mereka memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam. Wa yaqulun, orang-orang Yahudi itu mengatakan, Jibrilu aduwuna, Jibril adalah musuh kami. Walau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibril la amanna bih. Itu orang-orang Yahudi. Seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Jibril, kata orang Yahudi, seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Jibril, la amanna bih, maka niscaya kami akan beriman. Kami akan beriman kepadanya. Lakin akan tetapi, lamma kana alladhi nazala alaihi Jibril fa nahnu la nu'minu bih. Akan tetapi ketika yang menurunkan wahyu tersebut adalah Jibril, fa nahnu la nu'minu bih, maka kami orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Muhammad. Kenapa? Li'anna Jibrila aduwuna, karena Jibril itu adalah musuh kami, kata orang Yahudi. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayh wa huda wa busra lil mu'minin. Katakanlah, siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, tadi surat Al-Baqarah ayat 97, kemudian surat Al-Baqarah ayat 98, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan rasulnya, dan Jibril dan Mikail, fa innallaha, maka sungguhnya Allah aduwwul lil kafirin, musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi disinilah letak betapa sangat pentingnya seorang muslim beriman kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang muslim tentu berbeda dengan orang-orang Yahudi, yang mereka menjadikan malaikat-malaikat Allah, terkhusus kepada Jibril, menganggap sebagai musuh. Dan akibat dari sikap orang-orang Yahudi terhadap Jibril alaihissalam, maka orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap permusuhan kepada Jibril alaihissalam menjadikan orang-orang Yahudi itu menjadi orang-orang kafir. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, siapa lagi kelompok yang memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam selain Yahudi? Selain Yahudi, siapa lagi? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa minas syi'ah aydan. Kelompok yang memusuhi Jibril, yaitu kelompok Syiah. Man yu'adi Jibril ta'athuran bil Yahud. Orang yang memusuhi Jibril karena terdampak dari apa yang diperbuat oleh kalangan Yahudi. Fayaqul, mereka mengatakan, inna risalata li'aliyin, sesungguhnya risalah ini, Islam, wahyu ini, li'aliyin, harusnya diturunkan kepada Ali, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walakin Jibril khana, akan tetapi Jibril berkhianat. Wa a'taha li Muhammadin, sehingga wahyu itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keyakinan Syiah Rafidah. Syiah dengan Yahudi itu nyaris sama, karena cikal bakal Syiah dari orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah anak keturunan Yahudi yang dilahirkan di kota Sana'a, Yaman, yang berpura-pura memeluk Islam, namun di dalam hatinya banyak melakukan, di dalam hatinya banyak sifat sikap yang merusak terhadap Islam itu sendiri. Dari luar nampak dia sebagai seorang Muslim, tetapi di dalam hatinya banyak penyakit. Itulah Abdullah bin Sabah. Datang ke Kufah memprovokasi kaum muslimin. Datang ke Basrah memprovokasi kaum muslimin. Untuk apa? Ia memprovokasi kaum muslimin, membakar emosinya dalam rangka untuk mengkritisi Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun apa yang ia lakukan di Kufah, di Basrah, tidak mendapatkan respon dari kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Sabah pun kemudian pergi ke Mesir dan kemudian memprovokasi orang-orang Mesir, sehingga kemudian mau datang berduyun-duyun ke kota Madinah, mengepung kediaman sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kediaman sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kala itu sebagai khalifah, dikepung oleh massa. Massa yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Sandang, pangan, makanan, minuman tidak boleh masuk ke rumah khalifah. Diblokade. Air yang berasal dari sumur biar rumah, di mana sumur itu dibeli oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diwakafkan kepada kaum muslimin, pun tidak boleh masuk. Dicegat oleh para demonstran. Hingga akhir daripada pengepungan terhadap rumah khalifah, terjadi kerusuhan, terjadi tindak anarkis yang berakhir dengan terbunuhnya sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia ditikam ini adalah sejarah kelam bagi kaum muslimin. Akibat dari perbuatan seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, yang merupakan cikal bakal kelompok Syiah, sahabat yang mulia, khalifah yang mulia, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu syahid. Dan keyakinan orang-orang Syiah menganggap bahwasannya Jibril itu adalah pengkhianat. Subhanallah. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah ini? Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, wa minan nasi khususan al-musyrikin, orang-orang yang menyikapi malaikat tidak pada tempatnya, terkhusus dilakukan oleh orang-orang musyrik. Man yaqul, di mana mereka menyatakan, al malaikatu banatullah ta'ala Allahu amma yaqulun. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tur ayat ke-39. Am lahul banatu walakumul banun. Apakah al-banat, anak perempuan itu dinisbahkan kepada Allah, sementara al-banun, anak laki-laki dinisbahkan kepada kalian? Apa maknanya? Fa'idha kuntum latardawna al-banati li'anfusikum wa taqrahuna hunna fa kaifa tansibuna hunna ila Allahi jalla wa ala. Apabila kalian tidak ridha anak-anak perempuan dinisbahkan kepada diri kalian, kalian tidak suka, benci kepada anak-anak perempuan, maka mengapa kalian nisbahkan anak-anak perempuan itu kepada Allah jalla wa ala? Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Arab sebelum Islam itu datang, mereka apabila mendapatkan atau mendapatkan anak perempuan, lahir anak perempuan, mereka merasa malu. Apabila mereka mendapatkan anak perempuan, merah pada muka mereka karena malu. Sehingga dalam kisah, ada yang sampai mengubur hidup-hidup bayi, kehormatannya jatuh, harga dirinya rusak, kalau yang lahir itu adalah anak perempuan. Maka kalau mereka sendiri tidak menyukai kepada anak perempuan, kenapa anak perempuan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih begitu. Bila kalian tidak ridha dengan anak-anak perempuan untuk diri-diri kalian, dan kalian pun membencinya, maka mengapa kalian nisbah bagi dirinya ada seorang anak? Tidak pernah Allah menyatakan memiliki anak. Walakin hadza min babir raddi alaihim, akan tetapi ini adalah dalam rangka untuk membantah terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap bahwasanya anak-anak perempuan itu adalah anak-anak Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa bayani fasadi qaulihim, ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang kerusakan ucapan mereka, rusaknya ucapan mereka. Rusaknya ucapan mereka karena keyakinan mereka yang rusak. Kama anan nasara yaqulun, sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu adalah anak laki-laki Allah. Fanasabul lillahi jalla wa ala al-ibna, mereka menisbahkan anak laki-laki itu kepada Allah Azza wa Jal. Ini orang-orang Nasrani menisbahkan anak laki-laki kepada Allah. Allah punya anak laki-laki. Orang-orang musyrikin mengatakan Allah punya anak perempuan. Wallahu jalla wa ala lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan untuk dirinya ada seorang istri kah atau ada anak kah, tidak pernah. Ini bentuk-bentuk penyikapan terhadap malaikat. Seorang muslim, ia memiliki keimanan yang kokoh, yang benar terhadap para malaikat. Meyakini bahwasannya para malaikat adalah salah satu dari makhluk Allah, hidup di alam gaib. Kaum muslimin meyakini bahwasannya malaikat itu ada, meskipun dirinya tidak pernah melihat sosok rupa asli dari malaikat itu, tetapi ia meyakini, mengimani bahwasannya para malaikat itu ada. Seorang muslim mengimani, meyakini bahwasannya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tugas-tugas khusus yang diperintahkan kepada mereka. Dan kaum muslimin meyakini bahwasannya mereka mengimani, sebagai seorang muslim mereka mengimani bahwasannya malaikat tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang, tidak pernah untuk kemudian bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditugaskan kepada para malaikat akan senantiasa dikerjakannya, karena sesungguhnya para malaikat itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan seorang muslim terhadap malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita memperhatikan, sebagaimana misalnya di dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam, hadis yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang di dalam hadis tersebut mengungkapkan tentang peran Jibril alaihissalatu wassalam di dalam memberikan pelajaran, di dalam mengajari kaum muslimin, para sahabat, tentang adab yang mulia. Bisa kita perhatikan dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya kami tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba, ya pada hari itu, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Dalam keadaan ia berpakaian putih bersih. Rambutnya hitam legam, rapi. La yura 'alaihi atharu safar. Tidak nampak kalau dirinya telah menjalani safar. Telah menjalani bepergian yang jauh, tidak tampak pada dirinya. Wala ya'rifu minna ahadun, sementara kami pun tidak ada yang mengenal. Salah satu dari kami, dari para sahabat ini, tidak ada yang mengenal siapa sosok laki-laki yang berambut hitam rapih ini, berbaju putih bersih ini, tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, kemudian ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fakhidhai, kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini kisah yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Dan laki-laki putih ini di penghujung hadis, di penghujung akhir hadis, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Umar yang meriwayatkan hadis ini, "Ya Umar, atadri manisa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Ya. Jadi ketika laki-laki ini duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya tentang akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya lagi akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang iman, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika laki-laki itu pergi, malaikat Jibril itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manisa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, maka saya menjawab, kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang Maha mengetahui. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibrilu." Maka sungguhnya laki-laki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Untuk mengajari kalian agama kalian. Kisah di dalam hadis Jibril ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadal hadithu hadithun azim. Hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat agung. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman, wa bayyana fihi al-ihsan, wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pengertian Islam, menjelaskan tentang pengertian rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, menjelaskan tentang apa itu al-ihsan, menjelaskan tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullah, dan hadis ini menjelaskan keseluruhannya. Ini keagungan dari hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis tersebut sebagaimana yang tadi dibaca disebutkan bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketika itu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hadis ini menjelaskan tentang faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya kami tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa maknanya? Maknanya bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, memiliki kebiasaan. Mereka memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Annahum yajlisuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka ini punya kebiasaan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, yata'allamuna minhu. Para sahabat itu duduk bersama Nabi, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Yata'allamuna minhu. Para sahabat belajar kepada Nabi. Qala wa yastarshiduna minhu. Para sahabat minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'aluna an umuri dinihim wa dunyahum. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang urusan agama dan dunia mereka. Jadi kita mendapatkan gambaran bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dekat dengan para sahabat. Kedekatan itu tergambarkan melalui perilaku bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Duduk-duduk bersama para sahabat, akrab, dekat. Dan ini adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan para sahabat. Mengetahui dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dari permintaan untuk dibimbing tentang urusan agama mereka, tentang urusan dunia mereka. Dan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tidak menurunkan muru'ah, tidak menurunkan marwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat, akrab, dekat, ada dalam rangka untuk memberikan maslahat kepada para sahabat. Inilah Nabi sebagai sosok seorang pembimbing, murabbi, pendidik, dekat dengan orang-orang yang membutuhkan bimbingan, dengan orang-orang yang membutuhkan ilmu. Kita bisa melihat potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Betapa beliau dekat dengan para sahabat yang dibimbingnya. Qala, kemuliaan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah. Ketika mereka nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tengah duduk di salah satu jalsahnya itu, tengah duduk, tiba-tiba muncul di hadapan mereka seorang laki-laki dalam rupa yang menakjubkan. Dalam bentuk rupa yang menakjubkan, muncul. Mereka, para sahabat, tidak mengenal laki-laki ini. Hal itu disebutkan di dalam hadis, ittala'a alaina rajulun shadidun bayadith thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safar wala ya'arifuhu minna ahadun. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam legam rapi, tidak tampak pada diri laki-laki tersebut bekas-bekas kalau dirinya telah menempuh perjalanan jauh, menempuh safar. Dan kami pun tidak, salah satu dari kami tidak ada yang mengenal siapa dia. Fahadha minal ajaib, ini termasuk sesuatu yang menakjubkan, mengherankan para sahabat. Kenapa mengherankan? Li'annahu law kana min ahlil balad, seandainya laki-laki ini adalah penduduk kota Madinah, la'arrafuhu, maka para sahabat pasti kenal dia. Fadalla 'ala annahu min kharijil balad. Maka melihat tampilan laki-laki ini, karena tidak dikenal oleh salah satu, tidak dikenal oleh para sahabat, bahkan satu orang sahabat pun tidak ada yang mengenalnya, berarti laki-laki ini dari luar kota Madinah. Cara berpikirnya sederhana. Kalau dia penduduk kota Madinah, pasti di antara sahabat, salah satu di antaranya mesti ada yang mengenal. Tetapi ternyata para sahabat yang sekian banyak bersama Nabi itu tidak ada yang mengenal siapa dia. Kenapa demikian? Karena bentuk pakaiannya rapi, rambutnya tersisir rapi, hitam, legam, tidak menunjukkan kalau dia habis safar, berarti dia penduduk sini, tapi tidak ada yang mengenal. Ajaib. Qala walakin laisa alaihi atharu safar, akan tetapi kalau bukan penduduk negeri, kalau dia bukan penduduk negeri Madinah, tapi kok tidak ada tanda-tanda kalau dia ini habis safar. Li'annal adata annal musafir yakunu sa'than, karena kebiasaan orang yang habis bepergian pada zaman dulu itu, dia akan terlihat kusut masai. Akan terlihat kusut masai. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Ash'atha aghbaro. Rambutnya kusut masai. Pakaiannya pun lusuh. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ini, jadi orang safar itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan keadaan dirinya. Karena lelahnya safar, atau karena apalagi perjalanan safar pada masa lalu. Naik unta. atau naik kendaraan kuda, berdebu. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ini dari luar kota atau dari luar negeri, dari negeri Madinah ini, tentu pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, tetapi ini tidak nampak. Kalau tidak nampak berarti bukan dari luar kota. Seandainya dia bukan dari luar kota, kok para sahabat tidak ada yang mengenalnya? Satu orang pun sahabat tidak ada yang mengenalnya. Inilah al-ajaib. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan syadidu bayadi thiyab. Pakaiannya putih bersih. Ai maknanya adalah minan nadhafah. Laki-laki itu bersih. Wa qawluhu sadidu sawadi sya'ar. Dan kemudian disebutkan dalam hadis syadidu sawadi sya'ari. Rambutnya hitam legam. Rapih. Ai maknanya yakni fi suratin jamilah. Bentuk rupanya itu bagus. Wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilm hinama yahduru ila majlisil ilm yambagi lahu ayyatajammal. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adab. Adab apa? Adab bagi seorang talibul ilm, adab bagi seorang penuntut ilmu. Ketika ia hadir di majlis ilmu, yang bagilahu ayata jammal, hendaknya ia berhias, berpenampilan yang bagus. Wa ayatiya bisuratin nadhifatin jamilatin, hendaknya ia berpenampilan bersih, bagus dipandang. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman, karena Jibril datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang yang menuntut ilmu dan sebagai seorang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu sekaligus menuntut ilmu. Wa min dhalika, karena itulah, annahu 'allamahum, Jibril mengajarkan kepada mereka, kaifa ya'tuna ila majlisi rasuli sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pendidikan adab yang kita dapatkan dari hadis Jibril alaihi salatu wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan bagaimana beradab yang baik, beradab yang mulia. Qala li anna majlisal ilmi majlisul waqar wa liqa'a bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa liqa'a bil ulama yang bagi ayyakuna lahu isti'dadun, karena majlis ilmu itu adalah majlis yang berwibawa, majlis yang punya marwah, martabat, bermartabat. Berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berjumpa dengan ulama, dengan orang yang berilmu. Maka hendaknya seseorang yang akan datang hadir di majlis tersebut, ia benar-benar siap. Ijlalul ulama matlub, memuliakan para ulama itu adalah sesuatu yang harus, sebuah kemestian. Li'annaka idza lam tujillil 'alim wa tahtarimhu lam tastafid min ilmi. Karena sungguhnya engkau manakala tidak memuliakan orang yang alim, tidak menghormatinya, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan faidah dari ilmu, dari ilmunya tersebut. Faqauluhu, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia, malaikat Jibril yang menyerupakan sosok laki-laki itu, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihi, ini menunjukkan adabun li talibil ilm, menunjukkan bagaimana adab yang mulia yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Apa itu adab yang mulia yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu? Minha, diantaranya, awalan yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratih, yaitu hendaknya ia berhias ya, dalam bentuk dan rupa yang bagus, yang elok. Jadi sebenarnya di dalam Islam ya, sudah dituntunkan bagaimana berpenampilan yang layak, bagaimana berpenampilan yang patut. Yang rapi, yang santun, yang sopan, ya, itu sudah diajarkan di dalam Islam. Artinya apa? Kalau dia seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia akan memperhatikan itu. Berhias, ya, artinya berpakaian, ya, ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu lah. Ya. Kan sebenarnya dari sini sudah bisa lah. Bagaimana tergambar oleh kita berpakaian yang pantas, yang layak, yang serasi. Ya. Jangan sampai misalnya datang ke majelis ilmu berjaket, berjubah, sarungnya ada, celananya juga kelihatan semua. Ya. Kan kurang elok. Berpakaian yang serasi. Ya. Serasi sampai menyerasikan warna misalnya. Ya. Kalau jubahnya biru, ya sirwalnya diserasikan dengan warna biru. Ya. Kan begitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau sampai sirwalnya terlihat, oh masih serasi. Masih indah dipandang mata. Datang ke majelis ilmu cuma pakai kaos misalnya. Ini adalah bentuk adab di dalam menuntut ilmu. Mengenakan peci, ya. Ini bentuk yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, annahu yatajammalu fi hayati wa surati. Ia menampakkan penampilan yang betul-betul ya, rapi. Ya. Ya walaupun di Bandung cuacanya dingin, kalau di majelis ilmu ya mungkinlah jaketnya dibuka. Ya. Kan sudah tidak dingin kan? Nah, gitu. Misalnya. Tapi kalau masih dingin, tidak apa-apa dipakai. Maklum. Kota Bandung. Ya kalau memang merasa dingin, ma'dzur. Itu udzur, tidak masalah. Gitu. Nah, ini adalah bentuk ya, berhias ketika akan hadir di majelis ilmu. Jadi secara penampilan kita ini sebenarnya sudah dibimbing oleh syariat. Sudah dibimbing oleh syariat. Bagaimana berpenampilan yang baik. Tsanian yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm. Yang kedua adalah duduk di hadapan orang yang mengajar. Duduk menghadap untuk mendapatkan limpahan ilmu. Talaqqi. Wala yu'ridu anhu, jangan kemudian mengambil posisi yang bertentangan. Au yaltafit, berpaling. Au yamzah, bergurau. Au yansyaghil, au yansyaghil, sibuk. Bal yakunu muqbilan 'alal mu'allim bi jismihi wa bi fikrihi. Bahkan seorang penuntut ilmu harus menghadap ke orang yang mengajarnya, menghadap fisiknya dan menghadap fikirannya. Menghadap fisiknya, tapi fikirannya jalan-jalan ke Pasar Baru. Menghadap ke pengajarnya, tetapi fikirannya terbang ke sana kemari, berselancar, jalan-jalan keluar kota. Ini bukan adab seorang talibul ilm. Fokuskan fikiran, konsentrasikan fikiran untuk bisa mengambil faedah-faedah dari ilmu yang disampaikan. Tidak kemudian menyibukkan diri. Ada pulpen yang model cetrak, cetrek, cetrak, cetrek, cetrak, cetrak, cetrak, cetrak, cetrak. Itu namanya yansyaghil, sibuk. Pulpennya diputar-putar. Itu namanya yansyaghil, menyibukkan diri. Itu sampai diatur sedemikian rupa. Dari mana Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mendapatkan faedah-faedah seperti ini? Ya sebagaimana Jibril alaihissalatu wassalam datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis tersebut, fa asnada rukbatai ila rukbatai. Artinya apa? Jibril dalam bentuk rupa sosok seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk menghadap. Sampai digambarkan secara rinci di dalam hadis itu, digambarkan secara rinci, fa asnada rukbatai ila rukbatai. Kedua lutut disentuhkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan berhadap-hadapan. Rinci sekali penjelasan ini. Faedah ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala seperti tadi. Hendaknya menuntut ilmu datang menghadap kepada orang yang mengajar. Dengan tanpa melakukan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Hal seperti ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la'alla tafutahu fursatu ta'allum. Yang demikian ini jangan sampai kesempatan belajar itu kemudian luput. Sudah hadir di majelis ilmu, tapi tidak konsentrasi. Masih ingat sana, ingat sini, tidak konsentrasi. Sehingga apa? Belajarnya pun luput. Tidak mendapatkan faedah. Ini ini bentuk bagaimana kita dididik oleh syariat, dibimbing oleh para ulama, bagaimana mendudukkan, memposisikan. Nah, kalau ini dikembangkan lebih luas lagi ke dalam hubungan pergaulan antar manusia, interaksi sesama manusia, akan ini skupnya skup sengaja di ini kan dalam majelis ilmu. Kalau dikembangkan lagi, kita sebagai seorang muslim ini berpakaian rapi, bertemu dengan orang berhadap-hadapan. Ketika bertemu bersalaman muka dengan muka berhadapan, jangan salaman mukanya minggir, itu adab. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, ya, ya, antum semua ya, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah kepribadian. Kan sekolah-sekolah kepribadian itu bagaimana menghadap orang, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana bertutur kata dengan orang, bagaimana duduk menghadap dengan orang. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam telah mengajarkannya duduk, ketika duduk berhadapan dengan orang, bagaimana duduknya. Kan begitu. Berhadap-hadapan. Ya. Menghadap, kan begitu. Sekarang menghadap tidak? Kalau kita duduk bertemu dengan orang, menghadap tidak? Sekarang ini belum tentu. Yang satu nunduk, ada gadget di bawahnya, yang satu juga gadget. Padahal udah berhadap-hadapan. Ini al-ajaib wa gharaib pada zaman sekarang. Hatta suami istri yang sudah sama-sama di atas tempat tidur terasa jauh karena istri pegang HP, istri juga suami juga pegang HP. Masing-masing punya kesibukan. Ya, kita husnudzon saja ngobrolnya lewat chatting. Kondisinya seperti itu sekarang. Nah, apabila kita melihat apa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam, duduk berhadapan-hadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan sikap ihtiram, menghormati. Kalau kita mau memperluas. Jadi kalau dalam dunia public relation, oh subhanallah, ini modal besar. Etika yang seperti ini ya, telah diajarkan di dalam agama ini. Ya. Sehingga ya, ketika kita membaca hadis Jibril alaihissalatu wassalam ya, yang duduk berhadap-hadapan dengan Nabi ya, itu menunjukkan ya, nilai tingginya etika, nilai tingginya ya, akhlak, adab ya, di dalam berinteraksi ya, antara satu dengan lainnya. Ya. Nah, tentu kita ya, ya, bisa mengambil pelajaran ini ya, sebagai ya, tidak hanya sebatas di majelis ilmu. Tetapi menghadap orang ketika berbicara, ya, juga tunjukkan. Ya, jangan berbicara menghadap, jangan berbicara dengan orang, mukanya menghadap ke yang lain. Ya, ini termasuk dari adab. Ya, atau berbicara dengan orang, sibuk dengan, sibukan dengan dirinya. Ya, kalau tadi Syekh Saleh Fauzan menggambarkan seorang talibul ilm itu tidak boleh ya, yang syagil, sibuk ya, entah dengan ballpointnya, dengan penanya, dengan bukunya, tetapi sibuk dalam pengertian menulis, itu memang yang dituntut. Tetapi maksudnya sibuk memain-mainkan, memain-mainkan jari-jemari dan lain sebagainya, yang itu tidak ada kaitannya dengan ya, proses menuntut ilmu. Maka demikian pula di dalam berinteraksi dengan sama manusia, ketika sudah berjumpa, ketika sudah ya, bertatap muka, duduk di ruang tamu misalnya, maka kemudian jangan kemudian kita membuat kesibukan sendiri ya, dengan HP-nya, sehingga kemudian orang yang berbicara dengan kita seakan merasa tidak dihormati. Ini adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat indah ini dan bisa kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk session yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.